Di bulan Rajab ini ada yang namanya peristiwa agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu peristiwa yang amat agung, dan orang itu akan paham peristiwa Isra Mi'raj di saat dia bisa membersihkan hatinya. Maka yang pengen paham ini harus bersih hatinya. Bagaimana agar hati kita bersih? Insyaallah akan kami hadirkan di tempat ini. Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj diampirkan kepada sumur Zamzam, lalu dibelah dadanya Rasulullah yang sudah bersih. Dibersihkan lagi, bukan dadanya Rasul hatinya kotor, akan tetapi Rasulullah itu yang bersih, dibersihkan lagi. Dan ini Masya Allah, orang itu kalau pengen dekat sama Allah, kuncinya adalah bersihnya hati dari berbagai macam penyakit hati. Isra Mi'raj, Masya Allah, masalah kejadiannya kita tidak penting. Bahkan ada 7 pendapat, bukan di bulan Rajab katanya. Maka kata ada orang yang mengatakan seperti itu, kami tidak berurusan dengan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, akan tetapi yang kami rayakan, yang kami peringati bahwasanya Nabi Muhammad adalah pernah Isra Mi'raj, yang maknanya adalah agar kita semakin kenal, agar kita semakin cinta, agar kita semakin kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai Nabi Muhammad bisa berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kemuliaan hakikat seorang hamba adalah bisa dekat dengan Allah, bukan bisa dekat dengan seorang raja. Orang itu akan mulia di saat dia bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dekat dengan raja. Maka yuk, siapapun di antara kita untuk bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, kemudian Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Dan Masya Allah, ketika Nabi ke Mekah itu di pagi hari, orang yang pertama kali bertanya dapat wahyu apa adalah orang yang bernama Abu Jahal. Di sini ada kisah, ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah si terkutuk Abu Jahal, yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh yang namanya Abu Jahal. Ini Masya Allah contoh bagi kita. Abu Jahal itu orangnya paling rajin hadir majelis. Bahkan dikatakan Abu Jahal itu, bu, kalau hadir majelisnya Nabi Muhammad, sampai kalau goib gak hadir sekali itu ngirim orang catat apa yang Muhammad omongin, kemudian dihafal. Dihafal. Kalau kata guru kami itu, gelarnya tuh profesor, dokter mungkin. Hafal Quran pokoknya. Wahyunya hafal, wahyu Nabi Muhammad. Suatu ketika Abu Jahal datang, Ya Muhammad, dapat wahyu apa hari ini? Nabi Muhammad Masya Allah selalu berharap yang datang tuh, meskipun orangnya gak bener, berharap mungkin ini kesempatan dia bisa taubat. Datang, aku dapat wahyu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Semalam. Diem. Setelah diem, Abu Jahal langsung mentertawakan Nabi Muhammad sambil meledek. Masa? Dari sini masjidil, dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Ini kesempatan untuk saya membuat fitnah bahwasanya kamu tuh orang gila, Muhammad, katanya. Akhirnya benar, Abu Jahal tuh pintar, bu. Cara untuk bisa mengadu domba Muhammad dengan umatnya itu cari orang yang paling dekat dengan yang namanya Muhammad, yaitu didatangi Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, katanya. Ya ada apa, Abu Jahal? ini masih sama, karena sambung ya, sama berharap bahwasanya sama gurunya memang seperti itu, muridnya pun sama seperti itu, berharap bahwasanya Abu Jahal itu pengen tobat. Akhirnya ada apa? Mungkin mau tobat. Diajak ngobrol. Ya Abu Bakar, kamu kan seorang pedagang. Saya mau nanya, kalau kamu itu berjalan dari Mekah ke Palestina berapa lama? Kamu kan pedagang, tentunya tahu. Ya saya mah kalau berjalan dari Mekah ke Palestina itu 40 hari 40 malam. Iya, saya juga gitu, sama. Kalau dari Mekah ke Palestina ya 40 hari 40 malam. Emangnya kenapa? Gini Abu Bakar, ada orang itu ngomong katanya, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma semalam. Ya enggak ada. Ada, enggak ada katanya. Benar kan? Enggak ada kata Abu Bakar. Enggak ada kata Abu Jahal pun enggak ada semadhab katanya. Sudah satu madhab nih, sama-sama enggak ada. Terus nanya, siapa yang itu kan? Orang yang melakukan perjalanan itu adalah orang yang kau agung-agungkan dan orang yang kau muliakan, yaitu yang bernama Muhammad katanya. Lihat Bu, ini Masya Allah, dengar kayak gitu Bu, ini orang baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar kayak gitu enggak langsung, masa iya enggak langsung. Kalau orang itu mah lain katanya, kalau orang itu malah lain katanya. Akhirnya Abu Jahal enggak bisa ngadu domba, ngomong dasar katanya, gurunya gila, muridnya juga gila katanya, ditinggal. Lihat, ini hikmah bagi kita. Kita itu jadi orang itu jangan mudah diadu domba. Dan memang benar, Abu Bakar sebenarnya enggak percaya, ragu. Yang ngomong itu Abu Jahal, enggak percaya. Akhirnya diam-diam itu datang ke Muhammad, bukan nuduh tapi datang nanya, "Ya Muhammad, aku dengar bahwasanya engkau itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam." Lalu dijawab oleh Muhammad, "Ya Abu Bakar, bahkan lebih dari itu, aku sampai ke Sidratul Muntaha, sampai aku berdialog dengan Allah." Ini Ibu, hati yang bersih ngomong gini, "Ya Muhammad, kalau engkau ngomong lebih dari itu pun aku akan percaya," katanya. "Aku akan percaya," katanya. Lalu seketika itu pun Abu Bakar oleh Rasulullah digerik, "Innaka anta siddiq," engkau adalah as-siddiq, orang yang selalu percaya dengan perkataanku.